Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bisa duduk dalam rangka talabul ilm, mempelajari ilmu agama, ilmu yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang mengilmuinya dan mengamalkannya. Dan ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk mempelajari agamanya, sebagaimana di kesempatan ini telah saya sampaikan, akan kita baca kitab Al-Usulus Salasah, tiga pokok atau landasan yang sangat penting yang dikarang oleh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Al-usul, kalau diterjemahkan bisa pondasi, bisa asas, ya, pokok yang dibangun atasnya sesuatu, pondasi pokok yang bercabang daripadanya cabang-cabang yang berasal dari pokok tersebut. Al-usulus salasah, tiga pokok landasan utama, ini merupakan perkara yang akan ditanyakan oleh setiap abdun, oleh setiap hamba, minal jinnati wan nas, manusia dan jin, ketika mati dikuburkan maka akan ditanya tiga pokok landasan ini. Tidak ada yang terkecuali, semuanya akan ditanyakan. Sehingga barakallahu fikum, Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala tidak seperti yang dituduhkan kepada beliau, bahwa beliau mengajarkan kesesatan, mengajarkan bid'ah, perkara yang tidak ada dasarnya dalam agama. Kalau mereka mau mempelajari, mau membaca karya-karya tulis dari Al-Imam Muhammad Ibni Abdul Wahhab rahimallahu ta'ala, maka mereka tidak mendapati kecuali apa? Qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat Al-Qur'an. Hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian penafsiran dari kalangan salaf, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in dan para ulama setelahnya. Sehingga barakallahu fikum, ketika mereka tidak bisa untuk membuktikan, maka yang ada tinggal apa? Tuduhan-tuduhan yang tidak dapat dibuktikan. Di antaranya adalah karya tulis beliau Al-Usul As-Salasah, tiga pokok yang utama ini. Setiap hamba akan ditanyakan tiga perkara ini di alam kuburnya. Man rabbuk, wa man nabiyuk, wa ma dinuk. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Beliau sebutkan di sini ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengenal Allah, mengenal Rasulnya, dan mengenal, mengilmui agama Islam dengan dalil-dalilnya. Dikatakan pokok, maka seorang muslim harus memperkuat pokok atau pondasi yang dia akan membangun di atas pondasi itu. Atau bila dikatakan pokok, maka pokoknya harus kuat sehingga cabangnya pun akan membuahkan yang baik pula. Tauhid, fiqih, perkara amaliyah-amaliyah itu merupakan cabang atau bangunan dari tiga pondasi ini. Maka yang baik tiga pondasi ini, maka cabang-cabangnya pun akan baik, bangunannya pun akan baik pula. Sebaliknya, kalau tidak kokoh, sekalipun amalannya banyak, maka tidak ada nilainya karena pondasinya tidak kuat. Orang munafikin di zaman Nabi alaihi salatu wasalam, mereka mengamalkan amalan-amalan yang besar, ikut sholat, bahkan ikut berjihad di jalan Allah fisabilillah. Tapi pondasinya tidak kuat, maka amalannya pun tidak ada nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am mansura. Kami datangkan di hari kiamat amalan-amalan yang mereka amalkan, maka kami jadikan itu adalah debu yang berterbangan, tidak ada nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita langsung masuk pada ucapan beliau rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullah, bismillahi, bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Jadi tulisan itu sama dengan ucapan ya. Dikatakan tulisan, ya boleh juga dikatakan ucapan. Asy-Syarih Di sini saya membawakan pensyarah yaitu Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Karena beliau termasuk ulama yang ibarahnya, ungkapannya itu sangat jelas. Bahasanya ringan, mudah dipahami. Beliau menjelaskan, ibtada al-muallifu rahimahullah kitabahu bil basmalati. Al-muallif yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memulai tulisannya dengan mengucapkan atau menulis bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Ini dalam rangka mengikuti kitabullah, yaitu apa? Al-Qur'an. Fa innahu mabdu'un bil basmalah, karena Al-Qur'an dimulai dengan tulisan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Wattiba'an li hadis, juga dalam rangka mengikuti sabda Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadisnya, namun hadis ini lemah ya dari sisi sanadnya. Kullu amrin dzibalin la yubtada'u fihi bismillahi fahuwa abtar. Setiap urusan yang penting tidak dimulai dengan bismillah, maka urusan itu akan terputus. Maksudnya terputus dari barokah. Ya. Kata beliau, waqtida'an bir rasuli. Perkataan Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Juga dalam rangka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yabda'u kutubahu bil basmalah. Karena Nabi alaihi salatu wasallam memulai tulisannya dengan mengucapkan atau menulis bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ada yang bertanya, bukankah Nabi tidak tahu baca tulis? Iya kan? Benar ya? Iya. Tapi punya siapa? Juru tulis, gitu ya. Ya, jadi Nabi memerintahkan juru tulisnya. Kalau di perjanjian Hudaybiyah itu siapa juru tulisnya? Ali bin Abi Thalib, ya kan? Ya. Ketika mereka musyrikin mendapati dalam tulisan perjanjian Hudaybiyah terdapat Muhammad Rasulullah. Ya. Mereka enggak mau hapus Rasulullahnya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta Ali bin Abi Thalib untuk menghapus. Ali tidak mau, ya. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menghapusnya. Dihapus dengan tangan beliau alaihi salatu wasallam yang tertulis padanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi intinya tulisan tersebut adalah tulisan siapa? Dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah yang mengucapkan. Yang menulis siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya, di sini. Nah, ini riwayat yang sahih. Riwayat yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melayangkan surat kepada raja-raja setelah terjadi perjanjian Hudaybiyah, ya. Digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kesempatan tersebut untuk mengirim berdakwah kepada raja-raja. Ya. Raja Herakles, kemudian Raja Persia, ya. Raja Persia apa namanya? Apa kalau Raja Persia? Ya. Kemudian Raja siapa? Diaman atau gubernur, gubernur dari Raja Persia yang ada di Yaman. Rasulullah alaihissalatu wassalam memulai kitabnya dengan tulisan bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini dalam rangka apa? Mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hukumnya mustahab, ya. Hukumnya mustahab. Dianjurkan. Tidak wajib. Ya. Siapa yang meninggalkan berarti apa? Taroka apa? Meninggalkan sesuatu yang dianjurkan dan tidak berdosa. Ya. Apa susahnya sih menulis Bismillahirrahmanirrahim? Ya. Mudah, dan insya Allah semua bisa menulisnya. Dan ini pula dalam rangka mengikuti para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga mereka ketika membuat tulisan dalam rangka berdakwah dengan menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana disebutkan tentang kisah Ratu Balqis, ya. Ratu apa? Ratu Saba. Namanya Balqis, tapi riwayat tentang Balqis itu masih dibicarakan, ya. Artinya tidak dikatakan sahih, tapi masyhur, ya. Hal ini menjadi masyhur, bahkan sebagian kaum muslimin menamakan putrinya dengan apa? Balqis. Ya. Ketika Balqis mengatakan, "Inni ulqiya ilayya kitabun karim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim." Sungguh telah dilemparkan kepadaku sebuah kitab yang mulia. Siapa yang melemparkan? Burung, ya. Ya, burung hudhud. Yang mana Nabi Sulaiman ditundukkan baginya segala sesuatu. Bahkan sampai apa? Angin sekalipun. Kemana Nabi Sulaiman mau pergi tinggal apa? Mengendarai angin. Ya. Innahu min Sulaiman. Tulisan itu dari Nabi Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tertulis padanya di awalnya dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bukan hanya mengikuti kitabullah, tapi juga mengikuti apa? Petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga sunnahnya Nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hal yang penting pula, apa hukumnya menulis bismillah, ya, pada tulisan yang tidak ada kaitannya dengan agama, ya, yang tidak ada kaitannya dengan agama, seperti syair umpamanya, ya. Para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan dibolehkan, ada yang mengatakan apa? Tidak dibolehkan. Ya. Adapun apa yang disampaikan oleh apa yang saya dengarkan dari Syekh Yasin rahimahullah taala, beliau merincikan, ya, merincikan. Apabila syair, bait syair, ya, bait syair atau dalam bahasa kita puisi, ya, puisi atau dalam bahasa Arabnya bait syair, padanya terkandung dakwah mengajak kepada kebaikan, maka termasuk pada hukum mustahab, dianjurkan untuk apa? Memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun kalau isinya itu perkara yang jorok, ya, perkara memuji dunia, memuji wanita, ya, dan lain sebagainya, ya, hukumnya apa? Menulis barakallahu fikum syair tersebut hukumnya saja sudah tidak boleh. Lalu bagaimana dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim? Tentu tidak boleh lagi, bukan pada tempatnya. Nah. Kemudian bismillah ini merupakan bagian dari ayat Al-Qur'an yang kita sebutkan tadi, ya, surah An-Naml. Merupakan bagian dari surah Al-Qur'an dalam surah An-Naml. Ya. Dan para ulama berbeda pendapat apakah itu termasuk bagian dari setiap surat, karena setiap surat dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ada yang mengatakan itu bagian dari surat, ada yang mengatakan itu hanya apa? Permulaan ketika mau masuk pada surat yang akan dibaca. Kecuali surah apa? At-Taubah. Ya. Surah Al-Bara'ah. Kalau di dalam mushaf itu kita dapati tidak ada tulisan apa? Bismillahirrahmanirrahim, tidak ada. Ya. Memang harusnya seperti itu. Tidak perlu ketika masuk dalam surat Taubah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mengatakan bahwa surat Taubah itu bagian dari surah sebelumnya. Surat apa? Al-Anfal, ya, surah Al-Anfal. Ada yang mengatakan, ya, surah Al-Bara'ah itu nama lain dari surah At-Taubah. Al-Bara'ah itu artinya apa? Berlepas diri. Yang di situ diungkap semua kejelekan atau mayoritas kejelekan orang-orang munafik. Ya, di antara mereka ada yang begini, di antara mereka ada yang begitu, dan seterusnya. Diungkapkan tentang kejelekan-kejelekan orang munafik, dan di situ disebutkan di awal suratnya Allah berlepas diri dan Rasulnya dari orang-orang kafir. Ya, demikian pula dari orang-orang munafikin. Sehingga ucapan Bismillahirrahmanirrahim tidak sesuai untuk dimulai dengannya surah At-Taubah atau suratul Bara'ah. Nah, wallahu alam bissawab. Ar-Rahmanirrahim. Ya. Kemudian bismillah, ya. Kita sebutkan di sini ucapan Syekh Utsaimin rahimallahu taala, al-jar wal majrur muta'alliqun bimahdhufin fi'lun mu'akhkharun munasibun lil maqam taqdiruhu bismillah aktub au usannif. Ini terkait dengan ilmu nahwu, tapi penting juga, ya. Yang tidak tahu atau belum belajar ilmu nahwu, insyaallah bisa dipahami. Ya. Di sini dikatakan al-jar wal majrur artinya bismillah, bi itu dengan, ya. Bismillah. Itu berkaitan dengan sebuah pekerjaan yang sesuai dengan keadaan. Ya. Dan pekerjaan itu diletakkan di belakang, bukan di depan. Ya. Diletakkan di belakang. Jadi umpamanya kita meniatkan untuk melakukan sesuatu, membaca atau apa, ya, menulis, ya. Kita mengucapkan bismillah aktub. Jadi aktub, menulis itu apa? Diletakkan setelah ucapan bismillahirrahmanirrahim. Ini penting, ya. Karena dalam kaidah bahasa Arab itu maka nahaqquhu at-taqdim, maka nahaqquhu at-ta'khir idza yuqaddam yufidu al-hasr. Ya. Sesuatu yang semestinya atau biasanya diletakkan di muka, ketika ditaruh di belakang itu memberi faedah, memberi apa, ya, faedah gitu, ya, memberi makna gitu, ya, memberi makna batasan gitu. Jadi kalau dikatakan aku menulis mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, karena bismillah itu artinya apa? Meminta pertolongan gitu, isti'anah, meminta pertolongan, ya. Juga bermakna meminta barokah. Maka ketika perbuatannya itu ditaruh di belakang, itu memberikan pembatasan. Jadi maknanya hanya kepada Allah aku meminta pertolongan, gitu, ya. Itu ungkapan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala. Jadi itu penting, ya. Jadi ketika kita mengucapkan bismillah, kita menyandarkan sepenuhnya meminta pertolongan dan mengharapkan barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kepada yang lainnya. Wa qaddarnahu fi'lan li'anna al-asla fil amali al-af'al. Dan kami tetapkan keterkaitan bismillah itu dengan perbuatan karena asal daripada perbuatan adalah al-af'al, ya. Yang belajar nahwu insyaallah paham. Wa qaddarnahu mu'akhkharan li fa'idatain. Dan kami jadikan di belakang fi'ilnya itu karena dua fa'idah. Yang pertama at-tabarruku bil bada'ati bismillah. Yang pertama memohon barokah dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua ifadatul hasri li'anna taqdimul mu'allaq yufidul hasr. Li'anna taqdimul muta'allaq yufidul hasr. Ya. Yang kedua fi'ilnya itu ditaruh belakang karena apa? Memberikan faedah pembatasan, ya, sebagaimana sudah dijelaskan tadi, ya. Jadi meminta pertolongan, meminta barokah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qaddarnahu munasiban li'annahu adalla 'alal murad. Falau qulna mathalan 'indama nuridu an naqra'a kitaban bismillahi nabtadi'u ma yadri bimadha nabtadi'u lakin bismillahi aqra' yakunu adal 'alal murad alladhi abtadi'u bihi. Ya. Dan kami tetapkan fi'ilnya itu adalah yang bersesuaian. Ya, jadi kalau mau menulis, ya, dikatakan apa? Bismillah, aku mau menulis. Ya, dan seterusnya. Karena yang demikian itu lebih kena pada tujuan. Ya. Beda halnya kalau kita mengatakan ketika mau menulis atau yang lainnya, dengan mengucapkan bismillah kemudian fi'ilnya disebutkan secara umum nabtadi'u aku mulai, ya. Maka barakallahu fikum faedahnya berbeda. Jadi sesuatu yang sudah jelas perbuatannya seperti apa? Menulis, ya, makan, kemudian membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya itu lebih kena pada tujuan dibandingkan dengan sesuatu yang umum seperti nabtadi'u. Nabtadi'u ini umum, ya. Aku mulai dengan mengucapkan bismillah. Ya, aku mengucapkan bismillah memulai. Apa yang dimulai? Ya, sesuatu yang masih umum. Ya. Maka apabila kita tetapkan dengan fi'il perbuatan yang sudah jelas seperti menulis dan seterusnya, maka ini lebih kena pada sesuatu yang dituju. Nah. Kemudian dibahas di sini kata beliau, lafzul jalalah Allah. Bismillah, lafzul jalalah Allah. Alamun 'alal bari jalla wa 'ala. Wa huwa al-ismu alladhi tatba'uhu jami'ul asma'i. Hatta innahu fi qawlihi ta'ala. Bahwa lafzul jalalah Allah adalah alam, nama bagi al-bari, sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jalla wa'ala. Dan nama ini yang diikuti oleh nama-nama yang lainnya, ya. Jadi nama-nama yang lain itu kembalinya kepada siapa? Lafzul jalalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak dikatakan begini, Ar-Rahman itu namanya Allah, ya. Tapi dikatakan apa? Allah diantara namanya adalah Ar-Rahman. Tidak boleh dibalik, gitu ya. Nah, sebagaimana di dalam firman Allah SWT, Alif Lam Ra, Kitabun anzalnau ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid Allahil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa wailul lil kafirina min adabin syadid. Ya. Sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu ya Muhammad, wahai Muhammad, supaya engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya dengan izin Rabb mereka. menuju jalan Al-Azizil Hamid. Al-Azizil Hamid, nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Aziz yang maha agung, Al-Hamid yang maha terpuji. Nama ini dikembalikan kepada ayat berikutnya, yaitu siapa? Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah lah yang baginya apa yang di langit dan apa yang di bumi. Wa wailul lil kafirin min adzabin syadid, dan kecelakaan bagi orang-orang kafir berupa azab yang sangat berat. Nah. La naqulu inna lafdzul jalalati Allah sifatun. Kita tidak mengatakan bahwa lafdzul jalalah Allah itu adalah sifat. Bal naqul, akan tetapi kita katakan hiya atofu bayan. Ia adalah sebagai atof bayan. Ya. Li'alla yakuna lafdzul jalalah tabi'an, supaya tidak dikatakan lafdzul jalalah itu sebagai hal yang mengikuti. Ya. Tabi'atul man na'ti lil man'ut, sebagaimana na'at itu mengikuti al man'ut. Ya. Jadi dalam ayat tadi barakallahu fikum, lafdzul jalalah Allah itu sebagai apa? Penjelas dari sifat Al-Azizil Hamid, yang maha agung, yang maha terpuji itu siapa? Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Nah. Jadi lafdzul jalalah Allah itulah nama yang utama, yang semua nama kembali kepada lafdzul jalalah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa an, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.